Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasanya insyaallah pada kesempatan petang hari ini kita akan teruskan pembahasan kita tentang masalah ketauhidan. Yang mana kita akan masuk di bab ke-60 ya, di halaman 194 ya, di bab ke-60 di halaman 194. Ini berarti tinggal 7 pembahasan lagi ya, ada insyaallah menjelang Ramadan selesai ya untuk pembahasan ini. Kita masuk di bab 60 tentang ingkar terhadap takdir. Ingkar terhadap takdir di situ. Ingkar itu di dalam bahasa Arab itu bisa terjadi karena beberapa hal ya, diantaranya adalah ingkar itu menolak ya, menolak yaitu tidak mau menerima ya. Kemudian juga ada yang itu adanya tidak mau mengakui ya, tidak mau mengakui ya. Di sini disebutkan bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan ya, demi zat yang Ibnu Umar itu berada di tangannya ya, kalau seandainya seseorang di antara kalian memiliki emas sebesar gunung Uhud ya, lantas menginfakkan di jalan Allah, maka Allah tidak akan menerimanya sampai dia beriman kepada takdir ya, sampai orang itu beriman kepada takdir ya. Kemudian Ibnu Umar lantas berargumen dengan sabda Nabi, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari syarri khairihi wa syarrihi. Nabi bersabda, iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada utusan-utusannya, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada ya, takdir yang baik ataupun yang buruk ya. Jadi rangkaian iman itu adalah mencakup ini, yaitu rukun iman, dan ini tidak boleh dikurangi ya, tidak boleh dikurangi. Walaupun orang itu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab ya, beriman kepada rasul dan hari-hari, kok enggak beriman dengan takdir, maka tadi Ibnu Umar mengatakan itu tidak akan diterima amal ibadah orang tersebut. Artinya dia tidak diakui keimanannya. Jadi tidak diakui keimanannya. Sehingga apa? Di dalam masalah rukun iman ini itu tidak boleh ya di apa namanya? Dipilih-pilih ya. Dipilih-pilih kemudian diabaikan yang lain, itu tidak diperbolehkan ya. Dan dalam masalah iman ini tidak seperti dalam rukun Islam. Kalau rukun Islam ada manis tata'a ilaihi sabila, sesuai kemampuan kalian. Ya. Kalau iman itu tidak ya. Iman itu tidak tidak sesuai dengan kemampuan kalian, tetapi iman ini adalah sesuatu yang wajib yang harus dimiliki oleh setiap kita. Nah, iman ini artinya seseorang itu adalah meyakini sesuatu. Dan orang-orang yang berimanlah mereka orang-orang yang mampu mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat yang kauniyah ataupun syar'iyah. Jadi orang beriman saja orang-orang yang mampu mengambil pelajaran faidah dari ayat Allah. Ya, wafil ardi ayatul lil muqinin ya. Bukankah di bumi itu adalah tanda-tanda bagi orang-orang yang beriman ya, atau orang-orang yang meyakini. Seperti kita gampangannya seperti itulah. Jadi orang kalau enggak yakin kepada sesuatu ya dia tidak akan mendapatkan keutamaan itu. Orang sakit dikasih obat, dia enggak yakin akan sembuh, ya enggak akan pernah sembuh. Jadi gampangannya seperti itu. Nah, dalam masalah keimanan ini, keyakinan ini itu ada tiga tingkatan. Ya, tingkatan pertama itu namanya adalah ilmu yakin. Ya, ini tingkatan yang iman yang paling rendah. Yang kedua adalah haqqul yakin. Kemudian yang ketiga adalah ainul yakin. Ya. Jadi yang paling rendah adalah ilmu yakin, yang kedua adalah haqqul yakin, kemudian yang ketiga adalah ainul yakin. Ilmu yakin itu adalah seperti orang mengatakan di daerah lembah itu ada airnya. Ya, jadi di daerah lembah itu ada airnya. Maksudnya daerah, kalau daerah yang rendah itu biasanya banyak mata air. Nah, kalau orang mengatakan di daerah lembah itu ada airnya, itu namanya ilmu yakin. Ya. Kalau dikatakan haqqul yakin, pada saat seseorang itu berjalan ke lembah tersebut, dari atas dia lihat, oh iya, airnya itu mengalir. Itu namanya haqqul yakin. Ya. Kemudian kalau dia turun lagi, kemudian dia ambil airnya, dia minum, itu namanya ainul yakin. Itu namanya ainul yakin. Maka yang paling tinggi adalah ainul yakin. Ya. Dan manusia itu bisa masuk dalam salah satu level ini, bahkan ada yang enggak masuk sama sekali. Ya. Karena iman itu menuntut adanya sebuah keyakinan yang seperti kita kan percaya kalau di daerah lembah itu ada airnya, kan kita percaya itu. Kenapa? Karena itu pasti benar, kan gitu. Cuman kita belum melihat dan belum kita mencicipi di situ. Dan itu benar. Nah, kalau orang tidak yakin, artinya dikatakan di daerah sana itu ada airnya, dia enggak percaya. Masa enggak ada airnya, kan gitu. Berarti dia tidak memiliki keimanan di situ. Nah, orang-orang yang paling kuat dalam keimanan adalah seperti tadi. Dia tidak hanya mengatakan di sana ada air, dia siap melihat air, tapi betul-betul dia bisa mengambil airnya dan minumnya. Itu namanya ainul yakin. Dan manusia itu ada yang memiliki keimanan sampai seperti ini. Ya. Ya. Misalkan adalah seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, Abu Bakar As-Siddiq, bahkan Rasulullah SAW bersabda, seandainya imannya seluruh manusia dibandingkan dengan imannya Abu Bakar, itu akan lebih berat timbangan imannya Abu Bakar. Artinya apa? Abu Bakar itu meyakini perkara gaib, meyakini keberadaan malaikat dengan tugas-tugasnya, meyakini adanya sorga, ada neraka, seakan-akan dia nyicipi sendiri sudah itu. Ya. Jadi kalau beliau berbicara tentang sorga, seakan-akan beliau sudah masuk ke dalam surga tersebut. Bukan hanya sekedar melihat, ya. Bukan hanya sekedar, tapi betul-betul dia, ini loh, saya pernah merasakan seperti itu. Ya. Tingkat keyakinan seseorang itu ada yang seperti itu. Ya. Kira-kira benar enggak kalau orang meyakini dalam ajaran Islam sampai seperti itu, kira-kira benar enggak? Benar. Kenapa? Karena pilar-pilar dalam agama Islam ini, ajaran agama Islam kebenarannya 100%. Enggak ada yang meragukan. Maka dikatakan dzalikal kitab la raiba fih. Namanya Al-Qur'an itu enggak ada sedikit pun yang meragukan. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang yakin. Bagi orang-orang yakin. Pada saat orang itu yakin, misalkan bersedekahlah biar rezekinya mudah, biar rezekinya lancar. Ya, dia betul-betul dia tidak ada keraguan sedikit pun, ya. Sehingga dia tidak ada rasa berat dalam makan itu. Nah, keimanan manusia itu bertingkat-tingkat. Dan orang yang paling kuat imannya dan mampu istiqomah di dalam keimanan adalah orang-orang yang senantiasa mengamalkan konsekuensi iman itu. Ya. Jadi orang yang akan beriman yang paling mudah, misalkan kalau orang itu menjaga sholat 5 waktu dengan benar, maka sholat itu menjaga orang tersebut dari perbuatan keji dan mungkar, ya, anil faksyai wal mungkar. Maka dia itu mampu melakukan itu, dan betul-betul kalau dia sudah merasakan itu, maka dia akan istiqomah di dalam amalan tersebut. Contoh misalkan begini, dalam masalah sedekah, seandainya di depan kita ada kardus sarimi lah, ya. Kemudian di situ ada aturan, barang siapa yang melempar 10.000 maka akan keluar 100.000. Ya. Maka siapapun lempar 10.000 keluar 100.000. Lempar lagi 10.000 dia akan keluar 100.000. Orang yang sudah mengalami seperti ini, Kira-kira ragu tidak dia melemparkan uang di situ? Tidak akan pernah ragu-ragu. Karena apa? Karena dia betul-betul merasakan itu, dia betul-betul mengalami itu, sehingga dia tidak akan pernah mengalami keraguan. Dan dia juga enggak usah berpikir ngapain dipikir-pikir itu di dalam kardus ada apanya sih? Ya, ada alat apanya kok bisa melempar 10.000 keluar 100.000. Orang beriman itu enggak usah tanya itu. Karena intinya apa? Intinya peraturannya kita disuruh melempar 10.000 keluarnya 100.000. Nah, orang beriman itu cuman gitu aja. Dia enggak mau pusing apa di dalam kardus apa isinya, dia enggak mau pusing itu. Yang penting dia lempar saja keluar, lempar saja dia keluar. Nah, orang-orang filsafat itu inginnya begitu. Dia sebelum melempar dia diteliti dulu di dalam kardusnya itu ada apa gitu ya. Kalau dia sudah bisa melihat baru dia akan mengamalkan itu. Nah, orang beriman itu tidak usah seperti itu. Jadi dalam agama ini aturannya seperti apa dia lakukan? Lakukan terus dengan benar. Maka dia akan mendapatkan fadilah ataupun keutamaan dari amal tersebut. Dan itu sudah menjadi bukti bahwasanya itu adalah sebuah kebenaran. Sehingga kalau dia sudah mengalami ini, dia akan terus-terus istiqomah di dalam amal tersebut. Nah, orang-orang seperti inilah yang kemudian dia akan kuat di dalam masalah keimanan. Ya, maka disebutkan oleh para ulama, al-imanu yazidu wa yankus, yazidu bi ta'ah, ya. Jadi iman seseorang itu naik dan turun, dan naiknya iman seseorang itu dengan ketaatan tadi, dengan terus melakukannya itu. Kalau kita ngelempar sekali mungkin masih ada keraguan, dicoba dua kali keraguan itu semakin berkurang, ketiga kali sudah mantap, keempat kali lebih mantap lagi. Terus kalau ternyata melakukan seperti itu terus hasilnya, maka sudah tidak akan pernah ada keraguan dalam dirinya di situ. Nah, maka orang-orang soleh mereka tidak akan pernah tergoyahkan sedikit pun keimanannya dengan apapun yang terjadi. Kenapa? Karena dia mendapatkan bukti kebenaran dari agama ini. Nah, keimanan setiap manusia itu dituntut untuk terus meningkat, ya, dan peningkatan iman itu pada saat seseorang itu mampu terus melakukan amalan-amalan ketaatan tersebut. Nah, inilah ya, kemudian yang disebutkan oleh para ulama di situ. Nah, iman kita kepada takdir itu sampai seperti itu. Jadi apapun yang terjadi yang menimpa kita, ya, bahwasanya itu adalah segala sesuatunya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu harus berawal dari pengetahuan kita bahwasanya segala sesuatu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu akan terjadi seandainya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah, itu tidak akan pernah terjadi. Dia meyakini seperti itu di luar kepala dan amalannya menunjukkan kepada hal tersebut. Sehingga orang-orang seperti ini, dia adalah orang-orang yang menakjubkan. Ya, Rasulullah SAW beliau bersabda, ajaba li amril mu'min, sungguh menakjubkan perkaranya orang beriman tadi, orang yang punya keyakinan itu. In asobahu syarran, in asobahu khairan, syakara faqana khairu lahu. Kalau Allah berikan kebaikan, Allah berikan nikmat, dia senantiasa bersyukur kepada Allah. Ya. Wa in asabahu syarran, jika Allah berikan cobaan, ujian, sabara fa kana khairul lahu, dia mampu bersabar. Kenapa bersabar? Ini ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat secara jujur, ya, dalam pribadi kita dengan pengalaman hidup yang kita alami. Apa yang kita rasakan, apa yang kita dapatkan setelah kita mendapatkan cobaan? Pasti ada hikmah, ada kebaikan yang kita peroleh di situ. Ya. Jadi tidak ada satupun ketetapan Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah Subhanahu wa taala yang kemudian dari ketetapan tersebut menjerumuskan orang kepada keburukan kecuali orang itu sendiri yang menginginkan itu. Ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Baik. Ya, Maha Baik. Sehingga Maha Baik ini kemudian mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala menginginkan keburukan kepada hamba-Nya. Tidak ada. Tidak ada sedikit pun maksud Allah Subhanahu wa taala memberikan keburukan kepada hamba-Nya di situ. Segala peristiwa yang kita alami yang kurang menyenangkan bagi kita, kita lihat secara jujur di situ ada sebuah hikmah yang sangat besar, bahkan kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih, nikmat yang lebih dibandingkan dengan peristiwa sebelum itu terjadi. Ya. Ini luar biasa ya, luar biasa. Ini sistem yang dijalankan oleh Allah, sistem yang dipakai oleh Allah untuk mengatur seluruh makhluk ini itu betul-betul sempurna ya. Kemudian bagi orang-orang yang beriman itu akan memberikan keteguhan di dalam kehidupan itu. Nah, maka disinilah jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berhubungan dengan masalah takdir ini, yang pertama kita harus memahami bahwasanya banyak di antara ketetapan Allah, di antara hikmah yang Allah inginkan itu tidak bisa dicapai oleh logika kita ya, tidak bisa dicapai oleh logika kita. Sehingga apa? Jangan selalu memaksakan diri, kita harus paham apa hikmah di balik ini. Jangan memaksa diri kita, kita harus paham apa sih inginnya Allah. Jangan pernah seperti itu. Kenapa? Banyak sekali hal yang itu akal kita tidak mampu memahami hal-hal tersebut. Nah, kalau setiap kita inginnya paham apa maksud hikmah Allah di sini, apa yang Allah inginkan dalam setiap musibah ini, itu sia-sia. Ya, seperti orang-orang liberal tadi, suruh dilempar uang saja kok malah dikaji. Apa sih isinya di sini? Kok bisa sampai terjadi seperti ini? Ya akhirnya apa? Akhirnya orang liberal mana amalnya? Bukannya sombong, mereka orang-orang yang tidak mampu beramal karena mereka disibukkan mengkaji hikmah, mengkaji tentang kenapa ini terjadi. Ya. Berbeda dengan para sahabat. Ya, mereka hanya sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Kami dengar, kami taat. Terus ya. Tidak ada keraguan sedikit pun ya. Pada saat datangnya sebuah perintah dari Allah dan Rasul-Nya di situ. Nah, apalagi berhubungan masalah takdir ini. Ya. Contoh yang secara logika kita akan membenarkan adalah bagaimana protesnya para sahabat di dalam perjanjian Hudaybiyah. Ya. Perjanjian Hudaybiyah ini betul-betul menjadi sebuah pelajaran maha benarnya Allah dan Rasul-Nya di dalam setiap keputusan Rasul. Ya. Di mana pasukan kaum muslimin datang ke Mekah, ya bukan untuk berperang tetapi adalah untuk melaksanakan umrah. Kemudian ternyata ya tinggal mereka melakukan tawaf, kemudian mereka disuruh pulang. Ya, tidak boleh umrah. Dan siapa yang tidak sakit hati di situ, sudah melakukan perjalanan 8 hari berjalan, sudah meniatkan untuk umrah, ternyata tinggal tawaf mereka suruh pulang. Dikatakan nanti umrahnya tahun depan saja. Dan Rasul menuruti itu, ya menuruti keinginan orang-orang musyrikin, ya begitu juga orang-orang yang misalkan masuk Islam dari orang-orang Mekah harus dikembalikan kepada ya kepada orang-orang Mekah, kepada orang-orang kafir Quraisy. Tapi seandainya ada orang Madinah yang ke Mekah maka tidak boleh dikembalikan juga ke Madinah. Seakan-akan perjanjian ini perjanjian yang betul-betul mendolimi kaum muslimin, sehingga saking tidak memahaminya ya Umar bin Khattab ya di dalam perjanjian ini kan sampai beliau itu marah-marah ya, istilahnya sampai marah Rasul, kepada Rasul, ya Rasulullah, bukankah kita mukmin mereka orang kafir ya, bukankah kita mulia dan mereka adalah orang-orang yang hina karena kufur kepada Allah ya. Apa jawaban Rasul cermatan, ya Umar, inni Rasulullah, ya wahai Umar, saya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Keputusan yang diambil oleh Rasulullah itu tidak mungkin akan membawa kerugian bagi umat. Walaupun apa? Walaupun logika kita itu akan memahami itu merugikan. Maka di sini pelajaran yang kita bisa ambil bahwasanya banyak di antara syariat ini pada saat kita coba fahami, kita renungkan, kemudian kita rasakan ah kita akan rugi di saat itu. Maka apa? Disitulah kita diuji, kita mampu enggak melewati itu ya. Kenapa? Karena dalam prinsipnya tidak ada satupun perintah yang ada di dalam agama ini mengantarkan kerugian, madorot bagi orang yang mengamalkan di situ. Nah, ini di dalam masalah takdir ya, di dalam masalah takdir. Jadi banyak di antara takdir-takdir Allah yang kemudian itu di luar batas kemampuan manusia, sehingga kewajiban kita ya cuman sami'na wa ata'na. Kalau kita diberikan nikmat kita bersyukur, kalau kita diberikan cobaan kita harus bersabar. Itu saja. Kita tidak bisa memahami hikmah semuanya, apa tidak bisa di situ. Seperti contoh yang dulu mungkin saya pernah sampaikannya tentang ada seorang yang dari ya anggota dewan di Jakarta ya dia harus pulang ke Bandung naik pesawat, ya. Ternyata pada saat dia tinggal naik pesawat, tiketnya diminta oleh seorang perempuan. Ya dipaksa-paksa, punya karena saya harus pulang, ya karena malam ini saya harus nikah, ditunggu oleh keluarganya. Nah, si laki-laki ini kemudian dia tarik ulur, diberikan atau tidak, karena dia sendiri sudah ingin pulang, ditunggu juga oleh keluarganya. Tapi karena perempuan ini terus merayu-merayu, akhirnya tiket ini diberikan kepada perempuan tersebut. Perempuan ini naik pesawat ke Bandung pulang, dan dia ya merenung, dia menyesali terus sampai perjalanan sampai di rumah dia, kenapa saya berikan tiket ini, ya saya ditunggu oleh anak-anak, ini oleh-oleh saya dibawa tinggal di Muni, dan dia juga tidak saya kenal perempuan ini, kenapa saya berikan kepada perempuan ini. Ternyata pada sampai di rumah, ya, dia mendengar berita dari RRI bahwasanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, baru saja terjadi kecelakaan pesawat, ya Dakota Jakarta Bandung, yang menewaskan seluruh awaknya di situ. Coba kalau kita yang mengalami ini, kita menyesal tidak itu? Kita menyesal tidak? Pasti menyesal. Kenapa dari tadi kita ngedumel? Kenapa dari tadi kita ya, mengeluh? Padahal justru itu kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, jadi di dalam setiap musibah yang Allah berikan, cobaan yang Allah berikan kepada kita, kita berpikirnya di situ. Jadi Allah pasti menginginkan kebaikan dari semua peristiwa ini. Ya. Maka jangan sekali-kali berkeluh kesah. Diusahakan jangan sekali-kali berkeluh kesah. Maka dipaksakan saja, dipaksakan untuk sabar, untuk sabar. Tunggu saatnya nanti ada kebaikan yang Allah akan berikan di situ. Nah, ini jadi di dalam masalah takdir itu seperti itu, ya. Jadi banyak di antara perkara yang di luar batas kemampuan kita, kemudian yang kita harus yakin setiap takdir Allah Subhanahu wa taala itu akan membawa hikmah kebaikan kepada kita. Yang penting kalau itu kebaikan kita bersyukur, kalau itu keburukan kita harus bersabar. Dan sabar ini hukumnya wajib, syukur juga hukumnya wajib. Tidak boleh tidak di situ. Nah, kalau orang yang mampu seperti ini, itu yang tadi dikatakan oleh Rasulullah, dia adalah orang yang menakjubkan, orang yang luar biasa seperti itu. Ya. Kemudian yang seterusnya adalah perkataan dari Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu. Dia berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, engkau tidak akan merasakan kenikmatan iman sebelum engkau meyakini bahwa sesuatu yang telah ditakdirkan menimpamu pasti tidak akan meleset." Ya. Dan sesuatu yang tidak ditakdirkan menimpamu tidak akan jatuh menimpamu. Ya. Kemudian apa? Beliau mengatakan, karena saya dulu mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam." Ya. Faqala lahu uktub. Faqala rabbi wa madza uktub? Qala uktub maqadir kull syai'in hatta taqumus sa'ah. Kenapa Ubadah bin Shamit mengatakan seperti itu kepada putranya? Karena beliau mendengar hadis dari Rasulullah. Sesungguhnya yang pertama diciptakan oleh Allah adalah pena. Ya. Setelah pena ini diciptakan, Allah berfirman kepada pena tersebut, ya uktub, tulis. Maka pena bingung, dikatakan, "Wa madza aktub? Wahai Rabbku, apa yang harus saya tulis?" Setelah itu Allah berfirman, "Uktub maqadira kulli syai'in hatta taquma sa'ah." Tulis takdir segala sesuatu sampai terjadi hari kiamat. Sampai terjadi hari kiamat. Jadi, segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini adalah berjalan sesuai dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun sekecil apapun yang itu di luar kendali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu apapun yang itu kemudian di luar pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka orang yang memahami segala sesuatu diatur oleh Allah dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia memahami Allah adalah zat yang maha kasih sayang yang tidak pernah menginginkan keburukan kepada hambanya, maka dia akan ada ketenangan di dalam hatinya itu. Maka orang itu apa? Orang itu cenderung semeleh, kalau bahasa Jawa itu semeleh artinya legowo. Orang itu lebih tenang di dalam menjalankan sebuah kehidupan. Ya. Dan banyak sekali sebenarnya peristiwa-peristiwa yang kemudian harusnya kita pandai untuk mengambil pelajaran, ya. Banyak orang-orang yang mendapatkan cobaan justru dengan cobaan-cobaan tersebut dia kemudian mampu bangkit, dengan cobaan-cobaan tersebut, justru dia semakin meningkat, ya. Dengan cobaan itu, seandainya dia sabar, kemudian Allah memberikan ganti yang lebih baik, kan gitu. Nah, ini yang disebutkan. Jadi kita tidak akan mampu menikmati manisnya iman. Jadi iman itu punya rasa, ya. Ya, seperti kita lah, misalkan kita kangen dengan seseorang. Pada saat kita ketemu itu ada rasa nikmat di situ, ya. Pada saat kita punya cita-cita, cita-cita kita tercapai, kita itu ada rasa nikmat seperti itu. Begitu juga iman itu ada rasanya. Orang yang dia mengimani segala sesuatu dengan takdir, yang mengimani takdir segala sesuatu dengan baik, dia akan merasakan manisnya iman. Dia akan merasakan manisnya sebuah kebaikan. Dia bersedekah, dia gembira, senang itu, ya. Dia melakukan sholat duha, dia senang. Dia banyak berzikir, dia senang. Dia melakukan berbagai kebaikan, dia akan senang. Kenapa? Karena di dalam setiap kebaikan pasti akan melahirkan sebuah kebaikan pula, ya. Akan melahirkan sebuah kebaikan pula di situ. Ya. Kemudian juga di sini beliau mengatakan, wahai anakku, aku juga mendengar Rasulullah SAW beliau bersabda, man mata ala ghairi hada falaysa minni. Nah, ini yang kenapa saya katakan wajib di sini, karena ada sebuah peringatan dari Rasulullah, barang siapa yang dia meninggal, ya, tidak dalam keadaan seperti ini, maka dia bukan dari umatku. Artinya, barang siapa orang yang meninggal tanpa memiliki pemahaman keimanan dengan takdir yang benar, maka dia bukan bagian dari umat Rasulullah SAW. Nah, jadi tadi iman kepada takdir itu betul-betul, ya. Jadi mungkin saya perlu ingatkan kembali, kita mengulang kembali. Jadi rukun kepada takdir itu ada empat. Ya, yang pertama adalah al-ilmu, yang kedua adalah al-kitabah, yang ketiga adalah al-khalaq. Ya, ya, ada empat, ya. Yang pertama al-ilmu, artinya apa? Segala sesuatu itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang besar, yang kecil, yang akan, yang sudah, ya, apapun itu, peristiwa itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu. Jadi pengetahuan Allah adalah meliputi segala sesuatu. Kemudian yang kedua, segala sesuatu itu terjadi, ataupun al-kitabah, artinya segala sesuatu yang terjadi itu akan terjadi, sudah terjadi, apapun itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. So, dalam hadis nanti kita bacakan, Allah menetapkan takdir seluruh makhluk ini itu adalah 50 ribu tahun sebelum penciptakan langit dan bumi. Artinya malam ini kita duduk di sini, kita mendengar pengajian seperti ini, itu sudah ditulis oleh Allah 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, jadi berjalan sesuai dengan perencanaan Allah SWT. Jadi al-kitabah. Yang ketiga adalah al-masyi'ah. Artinya segala sesuatu itu terjadi dengan kehendak Allah SWT. Duduknya kita di sini itu karena dikehendaki oleh Allah SWT. Kalau Allah tidak kehendaki, walaupun sejak pertemuan awal datang pada setiap malam seperti ini, kalau malam ini tidak dikehendaki oleh Allah, dia tidak akan pernah mampu datang ke masjid. Tidak akan pernah mampu datang ke masjid. Ya. Begitu juga, ya. Kalau Allah sudah tetapkan kita untuk berkumpul di masjid ini malam ini, maka tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk datang ke masjid. Apapun yang terjadi. Jadi segala sesuatu itu terjadi dengan izin Allah, ya. Segala sesuatu terjadi, tidak terjadi juga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini adalah al-masyiah. Kemudian yang keempat adalah al-khalaq. Artinya segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah. Diciptakan kita, manusia diciptakan oleh Allah, perbuatan kita, ketetapan kita, takdir kita juga ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi aplikasinya adalah kita berkumpul di masjid ini, pertama diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita berkumpul karena dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kita dan berkumpulnya kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini cakupan di dalam iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada empat pilar, empat rukunnya di dalam kita memahami segala sesuatu. Dan maka berbagai peristiwa kita masukkan di dalam pilar-pilar dalam keimanan ini. Nah, jadi kita kembali kepada ancaman Nabi. Jadi barang siapa yang tidak benar dalam masalah takdir, Nabi bersabda, dia bukan bagian dari umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ingkar ini, Bapak Ibu, ini perlu juga saya ingatkan, mengingkari takdir ini itu ada dua namanya ingkar. Yang pertama ingkar al-i'tiqad, ingkar yang sifatnya adalah keyakinan. Jadi pengingkaran ini berasal dari keyakinannya yang mengingkari. Ya. Walaupun apa, walaupun dia melakukan. Misalkan orang itu mengalami musibah, tapi hatinya mengingkari itu dengan takdir Allah. Dia mungkin mengatakan ini terjadi karena memang saya salah. Dia tidak mengatakan ini terjadi karena takdir Allah SWT. Dia meyakini ini hal ini terjadi karena kekeliruan kita. Ya, kalau kita dikatakan human error kan gitu ya. Ucapan ini berawal dari keyakinan yang menolak takdir Allah SWT. Tapi walaupun dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, misalkan dia. Tapi kalau akidahnya itu mengingkari itu, maka sama saja dia ingkar al-i'tiqad, ingkar yang sifatnya keyakinan. Maka ini juga enggak ada manfaatnya. Yang kedua adalah hatinya meyakini takdir Allah, tetapi perbuatannya tidak mencerminkan apa yang diyakini di sini. Nah, maka di sini yang dikatakan dengan ingkar amalan. Jadi amalannya itu bertolak belakang dengan keyakinan di situ. Nah, dua perbuatan ini sama-sama pengingkaran, tetapi yang pertama itu lebih besar daripada yang kedua. Artinya yang pertama tadi dia mengingkari secara keyakinan. Ya, biasanya orang-orang seperti ini, fenomena-fenomena yang terjadi itu selalu menggunakan pendekatan-pendekatan ilmiah. Ya, tidak pernah namanya dikembalikan inilah takdir Allah Subhanahu wa taala, inilah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga kadang teman-teman kita yang belajar di sains ini kebablasan juga kita gitu, jadi. Jadi apa? Tidak menghubungkan segala sesuatu peristiwa itu dengan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ingkar yang sifatnya iktiqad, yang keyakinan inilah yang kemudian Nabi mengatakan dia bukan bagian dari umatku. Artinya seakan-akan dia adalah termasuk orang-orang yang tidak Islam, yaitu pengingkaran secara akidah. Tetapi kalau pengingkaran itu secara perbuatan, perbuatannya tidak mencerminkan orang yang beriman, tapi hatinya meyakini itu, maka yang seperti ini dosanya tidak sampai mengeluarkan orang itu dari Islam di sini. Nah, karena ini masalah prinsip, masalah pilar dalam masalah rukun iman, maka yang terjadi kan gitu, dia mukmin atau tidak, dia beriman atau tidak di situ. Sehingga di sini perlu didudukkan di situ. Kemudian yang seterusnya adalah ada riwayat di dalam Imam Ahmad dikatakan bahwasanya inna awwala ma khalaqallahu ta'ala al-qalam. Sesungguhnya yang pertama diciptakan oleh Allah adalah pena. Ya, faqala lahu, dan dikatakan kepada pena tersebut uktub, tulis. Maka fajara fi tilka sa'ah bima huwa qainun ila yaumil qiyamah. Maka setelah diperintahkan tulis itu, maka apa? Ditulislah ya pada saat itu apa-apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Jadi segala sesuatu yang terjadi itu sampai hari kiamat itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz, ya, di dalam catatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Wahab meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Faman lam yu'min bil qadari khairihi wa syarri wa syarrihi ahraqahullahu bin nar." Ya. Barang siapa yang tidak beriman kepada takdir, ya, yang baik ataupun yang buruk, maka Allah akan membakarnya di dalam api neraka. Ya. Jadi ancaman, ya, ancaman bagi orang-orang yang mengingkari kepada takdir di situ. Ya. Maka orang Muslim adalah orang yang selaras antara sebuah keyakinan dengan amalan di situ. Jadi orang mukmin adalah orang yang adanya sebuah keselarasan dalam akidah, dalam prinsip keimanan dengan amal perbuatan di situ. Maka langkah pertama tentu bisa saja kita berawal dari keyakinan ini, kita perbaiki, kita perkuat, kemudian diiringi dengan amalan. Atau juga bisa sebaliknya, yang penting kita mengamalkan dulu walaupun hati kita masih berat. Tapi apa? Dengan terus menerus itu akan jadi benar. Jadi bisa dengan dua hal tadi. Pertama, keyakinan itu kita perbaiki dalam masalah takdir, nanti amalan itu mengikuti, atau dari apa yang sudah kita alami itu kemudian kita sinkronkan, ya, kemudian kita bisa tumbuh keyakinan. Ya. Seperti dulu Abu Sufyan bin Harb, ya, mertuanya Rasulullah SAW. Sebelum berislam, musuhnya Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, dulu pertama kami beramal itu enggak ikhlas itu. Ya, kami beramalnya bukan karena ikhlas lillahi ta'ala. Tapi apa, kami paksa terus beramal, ternyata kami bisa ikhlas di situ. Jadi ada orang-orang yang seperti ini, dipaksa terus saja, dipaksa terus berlaku baik, lama-lama Allah akan gini. Maka Allah katakan apa? وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. Ini, jadi barang siapa beriman kepada Allah, Allah akan luruskan hatinya itu. Allah akan luruskan hatinya, Allah akan berikan petunjuk, sehingga hati tersebut kemudian mampu melakukan segala sesuatunya dengan ikhlas di situ. Maka kita tidak boleh beralasan, oh saya belum beriman dengan takdir ya, saya belum bisa ini. Enggak, dipaksa saja. Ya, dipaksa terus diakui ya. Misalkan tadi kalau kita dapat nikmat ya dipaksa untuk bersyukur. Kalau kita dapat musibah ya dipaksa harus sabar. Terus dipaksa terus saja. Walaupun hati kita masih berat mengakui, tapi dipaksa saja terus. Kalau ini terus terjadi, kalau kita kemudian beriman, maka Allah akan bimbing hati kita untuk bisa menerima itu semua di sana. Ya. Mungkin itu dulu jamaah sekalian yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita tentang masalah kepada takdir, iman kepada takdir dan ingkar kepada takdir ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memahami dan mengamalkannya. Ya, semoga juga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita istiqomah di dalam kebenaran ini. Mari kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.